dijuluk tinggalan sayur di ulai talinya putuhui mangkau najat tua dua katangan ditempuhnya tagok mama cipnya diharap angin barambui mulai dapet kadiri dipandai orang yo manyam Yeah.